wis jelas gak wayahe, wis gak jamane nyanyian rasis. Berubah ayo bodoh dewasa, adu kreativitas bukan saling hina. Dang lere no no rasis gini kono, tapi wis berubah lah kok ngonsin deso. Dang lere no no rasis gini kono, neka kelem yo terus no. Kaca mane nyanyian rasis. Wes gak usume nyanyian rasis. Jelas gak wayahe, wis gak jamane nyanyian rasis. Berubah ayo bodoh dewasa, adu kreativitas bukan saling hina. Dang lere no no rasis gini kono, tapi wis berubah lah kok konsin deso. Dang lere no no rasis gini kono, neka kelem yo terus no. Wes kaca mane nyanyian rasis. Wes gak usume nyanyian rasis.